di malam. Hati terasa sunyi sayang. Tiada kau di sampingku, hati semakin rindu terasa. Hari ini hari yang kedua kali, tiada kau datang jua menghibur hati ini yang begini sunyi. Mestinya kau mengerti hatiku tak rela sedetik pun berpisah. Sedetik pun berpisah.